إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله أفضل الصحابة وخلافتهم ويشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. Afdhal sahabat. Bab ini menunjukkan akan bahwa para sahabat mereka berperingkat satu dengan yang lain. Maka ada yang paling afdhalnya, paling mulianya, paling utamanya. Siapakah mereka? Ini yang akan kita pelajari. Juga khilafah mereka, kekhalifahan mereka, para sahabat. Ahlus sunnah yashadun wa yataqidun. Mereka mempersaksikan dan mereka meyakini anna afdal ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar. Bahwa sahabat rasul yang paling afdal, paling utama adalah Abu Bakar. Summa Umar. Kemudian yang kedua adalah Umar. Summa Utsman. Kemudian Utsman. Summa Ali. Kemudian Ali. Dan khilafah pun juga demikian. Khilafah yang pertama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Wa annahum humul khulafa' ar-rasyidun, dan mereka lah al-khulafa' ar-rasyidun. Alladzina dzakara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khilafatahum. Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kekhalifahan mereka bi qaulihi, dengan sabda beliau fi ma rawahu Sa'id bin Jumhan Safinah, pada apa yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Jumhan dari Safinah, al khilafatu ba'di 30 sanah, al khilafatu ba'di Salatu nasana. Kekhalifahan sepeninggalku nanti adalah 30 tahun. Dan hadis ini hasan, disebutkan oleh As-Sayyid Muqbil Al-Wadi'i dalam As-Sahihul Musnad. Summaqal, kemudian Safinah mengatakan amsaka khilafat Abi Bakar sanatain. Abu Bakar, kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq berlangsung selama 2 tahun. Dan lebih tepatnya 2 tahun 3 bulan. Wa Umar syahran, tetapi wa Umar asran. Sedangkan Umar bin Khattab 10 tahun. 10 tahun lebih 6 bulan. Wa Utsman sintai asrah. Dan Utsman bin Affan 12 tahun. Wa Ali sittan. Sedangkan Ali bin Abi Thalib 6 tahun. Syekhuna Yasin al-Adini menyatakan aswat arba' sini. Wa tis'al ashur. Yang lebih tepat adalah 4 tahun 9 bulan. Wa ba'dahu al-Hasan sitat ashur. Dan kemudian dilanjutkan al-Hasan selama 6 bulan. Wa tamma dzalika tarahun. Sehingga dengan itu, dengan tambahan 6 bulan kekhalifahan Al-Hasan ibn Ali sempurna 30. Wallahu a'lam. Wa ba'da inqida ayyamihim 'ada al-amr ila al-mulkil 'adud. Dan setelah berlalu, selesai hari-hari mereka, hari-hari Al-Khulafa'ur Rasyidun, urusan kepemimpinan kembali kepada kerajaan yang penuh dengan berbagai macam kezaliman, atau yang ada pada kezaliman dan kefasikan. Al-Mulkul Adud, yani Al-Labih Bihi Fiskun Wa Zulmun. Alama akbar anhu al-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diberitakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yani dalam hadith Hasan, dikeluarkan oleh Al-Qayadisi, juga Ahmad, dari sahabat Nu'man bin Bashir. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis Hudzaifah, Nu'man bin Bashir memberitakan bahwa Hudzaifah bin Yaman menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Takunun nubuwah fikum ma syaa Allah an takun." Akan berlangsung masa-masa nubuah di tengah kalian selama apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk berlangsung. Tsumma yarfa'uha idza syaa'a an yarfa'aha. Kemudian Allah mengangkatnya di saat Allah menghendaki untuk mengangkatnya. Tsumma takunu khilafatan 'ala minhajin nubuwah. Kemudian akan berlangsung kekhalifahan. Nubuah selesai, kemudian berganti menjadi kekhalifahan. Kekhalifahan sesuai dengan jalan Nabi. Ala minhaj an-nubuwah. Sesuai dengan jalurnya Rasulullah SAW. Menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Fatakun masya Allah antakun. Berlangsung sesuai dengan apa yang Allah kehendaki untuk berlangsung. Yaitu selama 30 tahun. Kemayar fauha. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengangkatnya. Idza syaa'a an yarfa'aha, di saat Allah menghendaki untuk mengangkatnya. Tsummatakunu mulkan 'adzan, kemudian akan berlangsung kerajaan yang padanya terdapat kefasikan dan kezaliman. Fayakunu masyaallah an yakun. Tsumma yarfa'aha idza syaa'a an yarfa'aha. Berlangsung sebagaimana yang Allah kehendaki, dan kemudian Allah angkat di saat Allah menghendaki untuk mengangkatnya. Tsummataku numulkan jibriyan, jibriyan. Kemudian terjadi kerajaan yang padanya terdapat kediktatoran. Fataku masyaallah antahun. Dan itu pun berlangsung sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk berlangsung. Tsumma yarfa'uha, kemudian Allah angkat. Idza syaa'a yarfa'aha, di saat Allah menghendaki untuk mengangkatnya. Tsumma takunu khilafa 'ala minhajin nubuwah. Kemudian terjadi kekhalifahan di atas manhaj nubuwah. Tsumma sakata, kemudian beliau diam. itu merupakan di antara dalailun nubuwah. Beliau sallallahu alaihi wasallam beritakan tentang perkara-perkara yang akan terjadi dan terjadi sesuai dengan apa yang beliau beritakan. Jadi berikutnya wayatsbut atau wayatsitu ashabul hadis khilafata Abi Bakar. Dan ashabul hadis menetapkan kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu anhu ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi ikhtiyari sahabat, dengan pilihan para sahabat. Yakni sahabat yang memilih Abu Bakar As-Siddiq. Wa ittifaqihim alaihi, dan mereka sepakat atasnya, tidak ada khilaf. Wa qawlihim Qatibah, dan ucapan mereka seluruhnya. Radiyahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li dinina. Rasulullah sallallahu telah meridai dia untuk urusan agama kita. Faradina di dunia, maka kami pun meridai dia pada urusan agama kita. Untuk urusan dunia Rasulullah sallallahu telah ridho kepadanya. Urusan agama, agama Islam. Urusan agama dalam hal ini adalah sholat. Beliau sallallahu sallam memerintahkan untuk Abu Bakar As-Siddiq mengimami sholat. Padahal ini urusan agama. Beliau serahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk umatnya. Maka untuk urusan kepemimpinan, tentunya ini urusan dunia, jabatan kepemimpinan, urusan dunia, maka tentunya lebih-lebih lagi untuk kita sepantasnya ridho untuk diserahkan kepada beliau. Sebagaimana Rasulullah SAW ridho urusan agama kita diserahkan kepada beliau. Yani innahu istakhlafahu fi iqamati shalawat al-mafrudat binnas ayyama maradih wa hiya ad-din. Faradinahu khalifatan lir Rasul sallallahu alaihi wasallam alaina fi umuri dunyana. Yani bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjuk Abu Bakar As-Siddiq menggantikan beliau dalam menegakkan salat-salat fardu, mengimami manusia pada hari-hari Rasul sallallahu alaihi wasallam sakit. Sedangkan ini adalah urusan agama, maka kami pun ridho untuknya, untuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam atas kami, atas kita semua dalam urusan agama, dalam urusan dunia kita. Urusan agama Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjuk penggantinya adalah Abu Bakar, maka urusan dunia kita tunjuk beliau. Sudah sepantasnya untuk kemudian kita serahkan urusan dunia kita kepadanya. Wa qauluhum, juga utapan mereka, qaddamaka Rasulullah SAW faman dallazi yu'akhiru. Rasulullah SAW telah mengedepankan engkau, maka siapa lagi yang akan berani untuk menyingkirkan engkau, meminggirkan engkau, mengakhirkan engkau. Wa aradu annahu sallallahu alaihi wasallam qaddamaka fi shalah bina ayyam maradik. Mereka dengan ucapan itu menghendaki bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menunjuk, mengedepankan Abu Bakar As-Siddiq dalam salat, mengimami kami, mengimami para sahabat pada hari-hari sakitnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa shallaina wa ra'ahu bi amri. Maka kami pun salat di belakang engkau atas dasar perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faman dzallazi yu'akhiruka ba'da taqdimi iyyak. Maka siapa yang berani untuk mengakhirkan engkau, meminggirkan engkau setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri yang memajukanmu? Di sini Abu Utsman rahimahullahu taala menyebutkan bahwa ini adalah ucapan para sahabat. Adapun akar-akar yang ada, kalimat-kalimat seperti ini yang ada adalah akar daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Akar daripada Ali bin Abi Thalib. Hanya saja dari sisi sanadnya terdapat kelemahan-kelemahan. Baik. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam fisani Abi Bakar fi hali hayati bima yubayyin li sahaba annahu ahaqqun nas bil khilafah ba'da. Dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berbicara terkait dengan Abu Bakar As-Siddiq pada saat beliau masih hidup, yang pembicaraan tersebut menjelaskan kepada para sahabat bahwasannya ini isyarat yang sangat kuat bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin, walaupun tidak secara sharih, ingin menunjukkan bahwa orang yang paling berhak terhadap khilafah sepeninggal beliau adalah Abu Bakar. Lidzalika, karena itulah ittafaqu alaihi, para sahabat pun sepakat atasnya. Wastama'u, dan mereka pun berkumpul padanya. Wantafa'u bimakanihi wallah, dan mereka mengambil kemanfaatan dengan kedudukan Abu Bakar As-Siddiq demi Allah. Wartafa'u bihi, wartafa'u yakni wantafa'u sama, artinya mereka mengambil manfaat dengannya. Wartafa'u, wartafa'u irtifa itu artinya tinggi, mereka pun tinggi dengannya, mulia dengannya, dan mengambil kemanfaatan yang banyak darinya. Wa'azzu wa'alau, mereka pun mulia dan tinggi bisa babi dengan sebab Abu Bakar As-Siddiq. Hatta qala Abu Hurairah, sampai-sampai Abu Hurairah menyatakan radhiyallahu anhu, wallahi, Abu Hurairah menyatakan, wallahi alladhi la ilaha illa huwa, demi Allah yang tidak ada ilah sesembahan yang benar kecuali Dia. Laula anna Abu Bakar ustukhlifa lama ubidallah. Seandainya saja bukan karena Abu Bakar As-Siddiq dijadikan khalifah, niscaya Allah tidak lagi disembah. Ucapan Abu Hurairah sampai bersumpah, laula anna Abu Bakar ustukhlifa lama ubidallah. Seandainya saja Abu Bakar tidak dijadikan khalifah, niscaya seandainya saja Abu Bakar tidak jadikan khalifah, nisa Allah tidak lagi disembah. Walam naqila lahu, dan di saat dikatakan kepada Abu Hurairah, mah ya Abu Hurairah, mah ya, ini artinya uskut, diam wahai Abu Hurairah, ma taqul, apa yang kamu ucapkan ini, maka qama bihujjatin sihat, bihujjati sihat ya qawli, maka Abu Hurairah pun kemudian menyebutkan hujjah-hujjah akan benarnya ucapannya. Fasaddaquhu fihi, lantas mereka pun yang sebelumnya menghardik ya, membenarkan ucapan Abu Hurairah. Wa aqarru bihi, dan mensepakatinya. Hanya saja ini pun juga dhaif. Dalam sanadnya terdapat Ibad Ibnu Katsir Ats-Tsaqafi, seorang rawi yang masruk ya, disebutkan oleh Al-Hafidz dalam At-Taqrib matruk. Demikian secara jelas, secara ringkas sekilas tentang kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Tsumma khilafat Umar ibn Khattab, kemudian setelah itu kekhalifahan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu wa anta. Bistikhlafi Abi Bakar radhiyallahu anhu, iya, dengan penunjukan kekhalifahan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepadanya. Yani maksudnya Abu Bakar As-Siddiq sebelum meninggalnya telah menunjuk penggantinya. Penggantiku nanti adalah Umar bin Khattab. Sehingga dalam hal ini Abu Bakar As-Siddiq termasuk daripada orang yang mendapatkan pahala-pahala Umar bin Khattab dalam apa yang diusahakannya. Karena asbabnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan pencapaian Umar bin Khattab luar biasa selama 10 tahun ya, memerintah jadi khalifah, luar biasa pencapaiannya, mampu menaklukkan Romawi dan Persia. Wattifaqus sahabah alaih ba'dahu, dan kesepakatan para sahabat atasnya, atas Umar, ba'dahu, ba'da Abu Bakar. Setelah penunjukan Abu Bakar tersebut, semuanya sepakat para sahabat. Wa injazillah subhanahu bimakanihi fi'la'il islam wa'adami sya'nih wa'adahu. Dan pemenuhan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab kedudukan Umar bin Khattab di dalam meninggikan Islam dan mengagungkan Islam, janjinya. Ya, ini Allah memenuhi janjinya. Janji Allah untuk apa? Untuk meninggikan Islam. Dua negara superpower pada masa itu, adidaya, adikuasa, Persia dan Romawi, bertukuk lutut di hadapan pasukan kaum muslimin di masa Umar bin Khattab. Tsumma khilafat Utsman radhiyallahu anhu fi ijma' ahli syura. Kemudian khilafah Utsman radhiyallahu anhu dengan kesepakatan ahli syura, ahli al-hali wal 'aqdi, ditunjuk orang-orang tertentu oleh Umar bin Khattab di saat beliau ditikam oleh siapa yang menikam Umar bin Khattab? Siapa? Abu Lu'lu'ah Fairuz namanya, Al-Majus, seorang Majusi. Abu Lu'lu'ah ditikam pada saat sholat subuh. Maka pada saat itu kemudian Umar bin Khattab memberikan wasiat. Di antara bentuk wasiatnya adalah, kalau saya meninggalkan kalian tanpa menunjuk pengganti, maka saya telah memiliki teladan padanya. Jadi Rasulullah SAW beliau tidak menunjukkan pengganti, hanya sekedar isyarat-isyarat saja. Kalaupun saya menunjuk di antara kalian, maka aku pun juga memiliki teladan pada yang demikian, yakni Abu Bakar Siddiq yang menunjuk dirinya. Kemudian Umar bin Khattab menyebutkan, adapun diriku, aku serahkan urusan kalian ini kepada orang-orang yang Rasulullah SAW telah meridai mereka di saat beliau masih hidup, yakni orang-orang yang telah dikabarkan sebagai ahlul jannah, para penghuni surga, padahal mereka ini masih hidup, diberitakan oleh Rasul sebagai ahlul jannah. Beliau sebutkan beberapa nama, ada 6 nama dari 10 orang sahabat yang diberitakan oleh Rasulullah SAW masuk surga. Itu tinggal 5 atau 6 nama ya yang masih hidup pada masa itu. Mereka untuk berkumpul, ada 6 nama insyaallah. Tentunya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib itu masuk ya. Kemudian beberapa sahabat yang lain, Zubair bin Awam, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad, siapa? Tolha dan masuk. Wallahu a'lam. Sa'ad, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan satu lagi Sa'id bin Zaid yang masih hidup pada waktu itu. Ada 6. Tolha bin Ubaidillah, wallahu a'lam. Apa masuk apa enggak? Al-Muhim yang masih hidup pada saat itu ada 6 daripada 10 sahabat yang diberitakan. Tolha kelihatannya sudah meninggal itu. Waktu itu sudah tidak tersebut Tolha. Jadi 6 orang ini yang masih hidup di saat Umar bin Khattab meninggal dunia. 6 orang dari 10 orang yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Dan setelah dilakukan majlis syura, keenam orang tersebut mereka menunjuk Utsman bin Affan sebagai khalifah pengganti daripada Umar Ibn Al-Khattab. Wa ijma'ul ashab kafah, dan para sahabat pun kemudian sepakat akan hal tersebut semuanya. Wa ridahum bihi hatta ju'ila al-amr ilaihi, dan mereka ridha kepada Utsman, dan dijadikan perkara tersebut diemban olehnya, yakni perkara khalifah atau khilafahan dipikul oleh Utsman. Tsumma khilafat Ali radhiyallahu anhu. Kekhalifahan Ali bin Abi Thalib bukan dengan dipilih oleh Utsman ataupun dengan penunjukan istilahnya dari Utsman, akan tetapi karena Utsman dalam keadaan meninggal dengan cara terzolimi oleh orang-orang Khawarij, dibunuh oleh orang-orang Khawarij di rumah beliau, tidak sempat memberikan wasiat untuk siapa-siapa yang berbicara tentang masalah kekhalifahan, maka para sahabat yang ada pada masa itu di Madinah, mereka bersepakat untuk menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah pengganti Utsman bin Affan. Karena memang tidak boleh, ya, kaum muslimin tidak ada pemimpin walaupun hanya sekejap, akan terjadi kekacauan yang sangat besar kalau sampai tidak ada kepemimpinan. Tsumma khilafat Ali radhiyallahu anhu bi bai'ati sahabah iya. Kemudian kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dengan bai'atnya para sahabat kepadanya. Para sahabat yakni yang ada pada saat itu di Madinah. Hina arafahu wa ra'ahu kullun minhum. Mana tadi? Hina arafahu wa ra'ahu kullun minhum radhiyallahu anhum ahaqqul khalqi wa aulahum fi dzalikal waqt bil khilafah. Di saat arafahu wa ra'ahu kullun minhum, di saat masing-masing mereka, yakni para sahabat, mengenal beliau Ali bin Abi Thalib dan melihatnya, orang yang paling utama pada masa tersebut untuk menyandang, untuk memikul beban khilafah. Walam yastajizu isyanahu wa khilafahu, dan bahwasanya mereka tidak boleh untuk bermaksiat, untuk memaksiatinya dan menyelisihinya. Demikian ini merupakan tartib daripada Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Tartibnya demikian. Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Dalam tartib ini tidak ada khilaf di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mereka menyatakan bahwasannya barang siapa yang menyelisihi kesepakatan ini berarti dia itu dhalul mudil, sesat dan menyesatkan, mubtadi', ahlul bid'ah, harus mengikuti kesepakatan ini. Bahwa tartib urutan dalam khilafah adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali. Adapun secara keutamaan, maka terdapat khilaf di kalangan Ahlus Sunnah, sedikit ada khilaf ya, antara Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, mana yang lebih afdal. Sebagian ulama salaf kita menyatakan Ali bin Abi Thalib lebih afdal daripada Utsman bin Affan. Sebagian kecil. Dan khilaf dalam permasalahan afdholiyah ini, seorang yang berpendapat demikian menyelisih daripada pendapat yang rajih, bahwasanya Utsman lebih afdhol daripada Ali. Ini pendapat yang rajih. Adapun orang yang berpendapat Ali bin Abi Thalib lebih afdhol daripada Utsman, itu tidak kemudian dikatakan sesat ataupun dikatakan ahlul bid'ah. Karena ada salaf dalam permasalahan, ada salafnya. Hanya saja kemudian bahwasannya khilaf tersebut musnah disebabkan karena datang setelahnya ya, Ahlus Sunnah bersepakat bahwa Utsman bin Affan lebih utama daripada Ali bin Abi Thalib. Disebutkan oleh Al-Hafidz demikian. Al-Hafidz Ibnu Hajar. Tetapi sekali lagi, bagi yang menganggap Ali bin Abi Thalib itu lebih utama daripada Utsman bin Affan, dia tidak dikatakan sebagai ahlul bid'ah dan tidak dikatakan sebagai orang yang tersesat jalannya. Hanya kita katakan dia telah salah dalam perkara ini. Wallahu ta'ala alam biswab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Dan kabilahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallamihi azmai. Thank you.